Semalam ku tak bisa tidur, ku terlalu memikirkan kamu. Padahal baru saja kita berjumpa. Oh, mungkinkah kau pun merasakannya? Jadi masalah.